بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم We once had a teacher. The teacher of teachers, he changed the world for the better and made us better creatures. Oh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين kita membaca kitab Ihfazullah Yahfazka kita sampai pada bab yang keempat orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang sengsara Segala puji hanya bagi Allah yang maha melihat, lagi maha mendengar setiap gerak-geri semua hambanya. Dan maha suci Allah yang menjadikan gugusan bintang, matahari dan bulan yang terang benderang di langit. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Sebuah penyaksian yang aku tabungkan di sisi Allah yang maha tinggi lagi yang maha berkuasa sebagai bekal untuk hari kiamat. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali bagi sesiapa yang mengadap Allah dengan hati yang hidup dan sihat dan selamat. Semoga Allah Ta'ala sentiasa melimpahkan rahmat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Semerbak bunga yang sentiasa menyemarakkan bau wangi. Hujan lebat yang sentiasa mengalir. Orang-orang baik sentiasa bertemu. Orang-orang soleh sentiasa berpelukan. Dan dikala silih bergantinya siang dan malam. Dan kepada seluruh keluarga serta para sahabatnya, baik daripada kaum muhajiri maupun ansar, dan sesiapa sahaja yang berjalan di atas petunjuk sampailah hari kiamat. Kita masuk kepada bahagian yang pertama di dalam bab yang keempat iaitu orang-orang bertakwa dan orang-orang yang sengsara. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran ini tentang golongan-golongan ini berkali-kali. Sehinggalah Allah menggambarkan orang bertakwa itu sebagai orang yang jelek dan orang yang sengsara itu orang buta. Allah menggambarkan juga orang yang bertakwa itu ialah orang yang hidup. Dan orang yang sengsara itu ialah orang yang mati jiwanya. Jadi perbandingan-perbandingan ini berkali-kali Allah sebut di dalam Quran. Bermula daripada suratul Baqarah. Sudah pun disebut. Sehinggalah pada ayat-ayat yang lain. Dan Allah menyamakan orang-orang yang bertakwa ini sebagai orang yang berilmu. Dan orang-orang yang sengsara, orang yang tidak berilmu. Jadi kita akan tengok pada bab ini dan seterusnya tentang dua golongan ini. Siapa golongan bertakwa dan siapa golongan yang sengsara. Manusia terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama golongan bahagia. Dan yang kedua, golongan yang sengsara. Golongan yang masuk syurga, golongan yang masuk neraka. Jadi senang aja. Itu dipanggil sebagai perbandingan. Perbandingan ini ada dua. Baik dan buruk. Bodoh dan cantik. Gemuk dan kurus. Mulia dan hina. Sebab itu manusia ni kalau dipikir betul-betul, dia faham dua benda ni, niscaya baiklah dia. Faham dua benda ni. Setiap satu benda faham dua. Setiap satu perkara faham dua. Maka dia akan faham dan dia akan jadi orang yang baik. Apa makna dia belajar tinggi-tinggi tapi kalau dia tak kenal halal dan haram? Kenal halal, kenal haram, clear. Kenal baik, kenal buruk, okey. Kenal mana dia elok, mana tak elok, okey. Kenal mana dia hina, mana dia mulia, okey lah. Masalah kita sekarang ni, banyak orang tak kenal mana hina dan mana mulia. Mana suci, mana yang kotor. Mana yang bermaruah dan mana yang tidak bermaruah. Bila manusia tidak kenal itu, maka manusia tidak akan dapat jadi golongan yang pertama, iaitu golongan yang bertakwa. Asas kepada golongan yang bertakwa ini, mesti ada sifat-sifat yang mesti dia ada. Yang pertamanya, dia mesti mempunyai sifat untuk mempunyai kemahuan belajar. Dan ilmu yang paling awal untuk dia belajar sebelum jadi orang bertakwa ialah ilmu tauhid. Bila dia ada ilmu tauhid, sifat nak jadi takwa itu mesti ada dalam hatinya. Sebab itu perkataan takwa itu disebut di dalam khutbah Jumaat berminggu-minggu. Di dalam sebulan, malah di dalam tahun, setiap minggu kita mendengar ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Khatib akan berpesan kepada kita supaya menjadi orang bertakwa. Apa maksud orang bertakwa? Bagaimana nak menjadi orang bertakwa? Ha, yang ini pelajaran yang akan kita bincang bermula pada bab yang keempat. Allah berfirman dalam suratul Hajj ayat 19. Hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dia dua golongan, yakni golongan mukmini dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Sampai sekarang tuan-tuan, Allah sebut. Allah sebut ayat pada suratul Hajj ini sampai sekarang. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan yang sentiasa bertengkar tentang konsep ketuhanan. Sampai sekarang, umat yang baik dan umat yang tak baik bercakap tentang soal Tuhan. Umat yang baik tetap menganggap Allah sebagai Tuhan. Orang yang tak baik pun sekarang nak menggunakan kalimah Allah. Tapi menggunakan kalimah Allah mengikut nafsu dan akal mereka. Adakah kita nak membenarkan mereka menggunakan nama Allah untuk digabungkan dengan Jesus? Dikatakan Allah ada tiga anak, atau Allah ada anak perempuan, atau Allah ada isteri. Sampai sekarang, sampai sudah saman menyaman. Dan yang lebih malangnya, umat Islam bersetuju. Ada setengah umat Islam yang bersetuju permohonan mereka untuk menggunakan kalimah Allah. Memang dalam Quran ada sebut perkataan itu. Wa idza qila lahum, bila dikatakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab Allah. Memang tuan-tuan tanyalah pada orang Cina, siapa yang buat ini bumi? Tuhan Allah. Tapi Tuhan Allah yang dia maksudkan itu Tuhan Allah yang bagaimana? Jangan sampai mereka menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan Melayu, bahasa Melayu, yang boleh mengesongkan akidah dengan dikatakan Allah itu ada anak. Maka wajib atau orang Islam larang penggunaan tersebut. Seperti mana wajibnya orang Islam melihat orang kafir merosakkan Al-Quran, memegang Al-Quran untuk dirosakkan, ataupun menjual kalimah-kalimah Quran. Ini sifat itu mesti ada. Dan Allah sebut benda ini dalam suratul Hajj. Persoalan tentang ketuhanan ini akan berlarutan sampai bila-bila. Kerana keingkaran dan ketakaburan mereka untuk menerima Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kenapa mereka menolak Islam? Jawapannya kerana sombong. Mereka tidak boleh menerima Allah sebagai Tuhan. Dan mereka tidak boleh menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Bila tahap kesombongan itu pada satu tahap yang dah tak boleh nak direndahkan, maka timbullah yang dipanggil sebagai kufur. Bukan setakat mereka juga menjadi kufur, malah orang Islam juga boleh menjadi kufur. Jika konsep dan tahap ketakburan dalam hatinya melebihi segala-galanya. Kalau dia sebagai hamba, dia mesti terima konsep Tuhan itu. Konsep agama dan konsep syarak. Apa dia agama? Agama ialah beberapa pertuturan, beberapa perkataan, beberapa peraturan yang datang daripada Allah kepada Nabi-Nya untuk disampaikan kepada manusia. Itu dipanggil sebagai agama. Beberapa pertuturan, beberapa peraturan, beberapa hukum yang turun ke atas Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Ini dipanggil sebagai agama. Jadi kalau agama itu tidak ada Rasul, agama itu tidak ada Nabi, maka dia bukannya agama. Kalau seseorang mendakwa dia adalah Nabi, atau dia mendakwa dia adalah agama yang baru, mana Nabi kamu? Seperti sekarang agama yang baru ialah agama Scientology. Agama yang percaya kepada sains, lebih pada percaya pada Tuhan. Ataupun sekarang agama yang paling baru ialah agama Kabbalah. Ini agama yang terbaru. Kalau kita tanya kepada mereka, mana Nabi yang bawa agama Kabbalah? Mereka tidak akan jawab dan tak boleh jawab. Tanya pada orang Hindu, mana Nabi yang bawa agama Hindu? Tidak akan ada. Itu yang pertama agama. Islam itu apa? Islam ialah penyerahan dan penerimaan seseorang umatnya terhadap agama yang telah didatangkan daripada Rasulnya. Penerimaan dengan penuh redha itu dipanggil sebagai Islam. Penyerahan kepada agama itu dipanggil sebagai Islam. Maknanya belum sempurna Islam seseorang kalau dia tidak meredai dan tidak menerima keseluruhan peraturan agama. Kalau dia kata saya Islam, tapi dalam masa yang sama kamu menolak hukum Islam, itu bukan Islam yang sempurna. Islam maknanya ialah penerimaan keseluruhannya. Penerimaan keseluruhannya. Penyerahan keseluruhannya. Yang ketiga, apa makna hukum? Hukum ialah peraturan. Apa makna syarak? Syarak ialah ketetapan Tuhan yang melibatkan peraturan dan undang-undang. Dipanggil sebagai syarak. Hukum syarak maknanya ialah keputusan undang-undang. Bila kita faham semua daripada makna agama, makna Islam, makna hukum dan makna syarak, tak ada siapa boleh pertikai, siapa boleh bantah Allah. Apa makna hukum? Keputusan. Apa makna syarak? Peraturan. Bila digabungkan sekali, hukum syarak, keputusan undang-undang, keputusan peraturan. Kalau kita gabungkan sekali, agama Islam, beberapa peraturan yang turun ke atas Nabi, disampaikan kepada umatnya, dan diterima dengan sepenuh hati, dipanggil sebagai agama Islam. Sebab itu saya katakan tadi, sesiapa yang mendakwa dia Islam, dia tak akan bantah walau satu pun hukum atau setengah hukum Islam sekalipun. Kerana dia faham itu adalah peraturan agama yang disebut sebagai hukum syarak. Tetapi manusia bila sifat takaburnya melebihi daripada sepatutnya, yang sepatutnya langsung tidak ada dalam dirinya, orang ini bukan setakat menolak hukum, dia juga menolak syarak. Bukan setakat dia tidak beragama, malah dia juga sudah tidak sempurna Islam. Maka sebab itulah Iblis laknatullah dihalau keluar daripada syurga kerana sifat takabur. Aba wastakbara. Engkar dan sombong. Aba engkar wastakbara dan sombong. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Iblis seumur hidup Iblis Dia hanya menjerit 4 kali saja. Kita ni menjerit berkali-kali. Nak bersunat pun menjerit. Anak lulus periksa pun menjerit. Anak tak lulus pun menjerit. Sakit pun menjerit. Sedih pun menjerit. Menyesal pun menjerit. Orang yang menyesal, yang menjerit ni Nyonya Mansur. Cerita ibu mertuaku. Ala kasih, mak datua kasih. Dia menjerit. Itu penjeritan menyesal. Satu lagi jeritan ialah jeritan menyesal, frust, tapi tak nak rujuk. Jeritan kecewa, tapi tak nak tunduk. Inilah dipanggil jeritan iblis. Dia kecewa, tetapi dia tak mau kembali ke pangkal jalan. Ada 4 kali. Yang pertama, ketika Allah menghalau iblis keluar daripada syurga. Allah berfirman dalam suratul A'raf ayat 13. Allah sebut, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Masa Allah sebut ayat ini pada iblis, iblis menjerit. Yang kedua, ketika Allah melaknat iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kamu sombong, kamu engkar, hari ini kamu adalah kafir wahai iblis. Iblis menjerit. Kali ketiga iblis menjerit ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan yang keempat, iblis menjerit ketika suratul Baqarah diturunkan. 4 kali iblis menjerit seumur hidupnya. Salah satunya ialah ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Jadi tuan-tuan, ayat di antara ayat yang paling iblis takut ialah surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah lah ibu kepada Al-Quran dan ibu kepada ubat dan segala ubat. Dan Nabi suruh kita membaca Al-Fatihah 7 kali. Tiap-tiap kali kita nak baca doa. Tiap-tiap kali kita ni nak menjampi dengan menggunakan ayat Quran. Tiap-tiap kali kita nak masak nasi, nak bagi anak-anak kita ni lembut hatinya. Nak bagi manusia lembut hatinya. Nak bagi ubat, nak jadi urat yang sakit, nak bagi elok balik. Gigitan binatang bisa, Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Anak menangis tengah malam, surah Al-Fatihah 7 kali. Suami menangis tengah malam, Al-Fatihah 7 kali. InsyaAllah tuan-tuan. Iblis takut dengan surah Al-Fatihah. Baik. Mata juga terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama, mata yang kenal Allah dan menangis kerana takut kepada Allah, yang sentiasa merenung tanda-tanda kebesaran Allah dan memikir perihal penciptaan makhluk-makhluknya. Itu mata yang baik. Saya dah sebut semalam di Kemensah. Kalau manusia ada kasyaf, dia akan bayangkan tangannya sedang bercakap bagi warning pada dia. Jangan buat maksiat, nanti aku report pada Tuhan. Tangan kita sentiasa bercakap. Tapi bila manusia itu dia peka, dia tak pernah dengar jeritan dan cakap tangan dia sendiri. Yang mana tangan dia itu sedang merekod apa yang dia buat dan akan beritahu pada Allah di hari kiamat. Orang hanya potong kuku, tapi dia tak pernah bayang kukunya berkata-kata. Orang hanya memakai lotion di tangan, tapi dia tak pernah ingat tangannya itu akan bercakap pada Tuhan. Serupalah dengan mata. Mata kita pun sedang memerhatikan. Ada mata yang memerhatikan kebesaran Tuhan. Dia tengok kubur, dia akan nampak sesuatu daripada kubur. Dia kata, itulah rumah aku. Itulah tempat yang akan kupindah ke sana. Itulah tempat yang akan kududuk sementara menunggu kiamat. Mata akan melihat kubur dengan penuh kerinduan. Sebab kubur itu tempat tinggal. Tetapi bagi mata yang tak baik, dia tengok kubur itu sebagai satu tempat yang menyemokkan. Dia marah kalau orang buat kubur depan rumah dia. Dia menyesal kalau rumah dia itu, sebelah rumah dia dijadikan tempat tanah perkuburan. Dulu tak ada, tiba-tiba ada siap rumah membuat kubur. Oh, dia marah. Dia buat benteng 8 kaki. Dia tak mau tengok batu nisan. Padahal dia akan duduk dalam kubur itu. Manusia yang baik, manusia yang cinta pada kubur, malah bayang-bayang, mana kubur aku nak tinggal, mana kubur aku nak disemadikan mayat aku ini. Yang kedua, mata yang selalu melihat kepada sesuatu yang haram. Bila tengok televisyen, rancangan apa? Al-Quran interaktif. Oh, dia cepat-cepat kali TV yang tak ada Quran. Bila dia buka televisyen, tengok-tengok ada ceramah agama. Oh, cerita ni tak seronok. Kita tengok cerita Wonder Pets. Apa yang penting, kerjasama. Dia boleh tukar ceramah agama, pergi masuk cerita kartun pun tak apa. Kartun pun kartun lah. Jangan ceramah agama. Ni mata yang jahat. Mata yang jahat suka cari aib orang. Dia tak cari aib sendiri. Mata yang jahat, dia suka tengok orang. Walaupun dalam sembahyang, Allahu Akbar, mata dia cari salah orang. Dia tengok orang depan. Apa sembahyang garu-garu? Pusing apa? Kebetulan orang depan dia duduk garu macam ni. Sat duduk garu macam ni. Kita di belakang dia kata, apa sembahyang tak pusing? Garu sana, garu sini. Sekarang siapa yang tak pusing? Dialah yang tak pusing. Ni mata ni, mata yang selalu cari salah orang. Mata tak mau tengok salah diri sendiri. Dia semayang, dia duduk tengok jari dia. Lepas dia tengok jari, dia tengok jari orang sebelah. Duduk pusing. Apa pusing-pusing ni? Ni yang kata tak khusyuk. Yang kata mata tu jahat. Mata yang baik, dia akan nilai diri dia dulu. Dia tengok orang, dia nilai diri dia. Aku pun teruk. Aku pun teruk. Aku ni pun baru je berubah ni. Dia mai kuliah, dia tengok orang tak pergi kuliah. Dia pergi kuliah, dia tengok orang tak pergi kuliah. Apa tak pergi kuliah? Cuba kita ingat dalam hati kita. Aku pun baru kena kuliah sebulan. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada dia. Cuba mata macam itu. Tapi mata kita sentiasa nak cari salah orang. Kadang-kadang tak ada salah pun. Usaha pergi selak nak cari salah juga. Ni mata yang jahat. Dia bukan mata macam mata Rasulullah. Kita sambut maulud setiap tahun, tuan-tuan. Tujuan dia bukan nak makan. Tujuan dia ialah untuk jadi mata macam mata Nabi. Tengok benda yang baik-baik. Telinga macam telinga Rasulullah. Dengar yang baik-baik. Tangan macam tangan Rasulullah. Dengar yang baik-baik. Pegang yang baik-baik. Kaki macam kaki Nabi. Berjalan ke tempat baik-baik saja. Inilah yang kita nak ambil daripada Maulidur Rasul. Pemikiran kita macam pemikiran Rasulullah. Pemikiran yang baik. Nabi Muhammad, ada orang nak cakap pada Nabi Muhammad. Nak bagi tahu orang ni kata dekat Nabi. Dia nak mari mengadu dekat Nabi. Nabi kata, jangan kamu adu apa yang dia cakap. Jangan kamu adu pada aku apa yang dia cakap. Nanti kalau aku jumpa dia, aku dah tak seronok. Pasal dah dengar apa yang dia cakap pada aku. Sekarang ni aku tak nak dengar cerita apa. Biarlah aku pandang baik pada semua orang. Yang berlaku pada kita ni, kita suka tanya. Kita suka tanya, dia kata apa kat aku? Dia kata apa kat aku? Ayah ni, kadang-kadang kita juga suka buat mulut. Mak, aku nak cakap sikit lah dekat kamu. Ni, tadi aku jumpa si Dola. Dia ada, mula lah. Suka bawa mulut satu dan suka dengar cerita satu. Bila nak jadi macam Rasulullah? Rasulullah dia tak suka dengar benda tu, tuan-tuan. Benda aib orang. Apa sebab dia nak suka dengar? Tak betul, tak betul aib itu kita tak tahu. Walaupun yang bercakap itu ustaz sekalipun. Kalau tak ada bukti, apa-apa kita nak sibuk-sibuk dengar? Tak payah. Sekarang baik kita dengar apa yang kita sendiri boleh tengok pada diri kita. Semayang pun tak khusyuk. Semayang banyak belum qada. Quran pun tak berhenti baca. Zikir pun kurang. Sedekah pun kurang. Buat baik dengan mak bapak pun kurang. Dengan anak-anak tak ambil kisah. Lebih baik muhasabah diri kita daripada kita duduk muhasabah pada orang lain. Baik, kemudian dia kata lagi, mata yang selalu melihat kepada sesuatu yang haram dan berpaling daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gemar melakukan maksiat dan memandang kepada perkara-perkara yang terlarang. Gemar tengok maksiat, tengok betih orang, tengok pohon orang. Kita susah hati tuan-tuan baca surat khabar sekarang ni. Buka aja surat khabar, gambar artis mendedahkan aurat. Siapa nak pergi nasihat dekat artis ni tuan-tuan? Dan yang kedua, kena nasihat kepada surat khabar. Surat khabar kan kata gambar macam inilah laku. Kami tak kira, yang pentingnya kami nak lakukan, nak lariskan jualan akhbar. Artis kata pula, saya memang nak pakai elok-elok, tapi reporter suruh buka sikit. Kata dia peminat suka tengok. Ini macam mana ni tuan-tuan? Apa nak jadi hari ni? Kita dah naik malu lah. Sampai ada artis yang kata, saya tak nak makan kicap waktu mengandung, takut anak gelap. Tapi masa dia mengatakan bahawa dia tak nak makan kicap, dia punya seksi pakai. Padahal seksi itu haram, kicap itu halal. Patutnya dia kata, saya tak nak seksi ketika mengandung, takut anak nanti lahir tak elok. Baru betul. Kicap boleh makan, gelap-gelap belilah. Habis itu orang di India ni semua makan kicap lah. Dah Allah nak jadikan macam itu, nak buat macam mana? Warna kulit ini lita'arafu, supaya kita berkenal-kenalan, supaya berkasih-kasihan. Tak ada apa perbezaan pada warna kulit. Tetapi kamu mendedahkan aurat, kamu gelap ke, kamu putih ke, kamu cerah ke, kamu kelabu ke, tetap haram. Tapi maksudnya mata-mata kita suka tengok. Maka itu yang jadi payah. Kena nasihat pada tuan-tuan, pada Kak Zah. Tuan-tuan kalau kenal Kak Zah ni, pilih nasihat pada Kak Zah. Yang suka pakai seksi-seksi dalam spa ni. Nah, pilih tengok macam mana. Cari jalan. Jumpa persatuan dia ke, ketua persatuan pelakon ke apa ke. Minta balik kepada ajaran agama. Tak lama kita hidup dalam dunia, sehari dua matilah kita. Selama mana kita nak tongkat langit dengan sesuatu benda yang glamour, sedangkan dalam kubur langsung tidak glamour. Baik, mata ini adalah mata yang akan menangis pada hari kiamat ketika si empunya berada di dalam, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jenis inilah yang akan teriak. Manusia yang banyak ketawa di dunia akan banyak menangis di hari kiamat. Manusia yang banyak menangis dalam dunia akan banyak ketawa di hari kiamat. Sekarang kita ketawa sungguh-sungguh dalam dunia, gembira sungguh-sungguh dalam dunia, ingat akan banyak menangis di hari kiamat. Hati juga terbahagi kepada dua jenis. Hati yang mengenali Allah Ta'ala dan dipenuhi dengan zikir la ilaha illallah. Tuan-tuan, kenapa sembahyang kita tidak khusyuk? Sembahyang kita tidak khusyuk kerana hati tidak hadir ketika sembahyang. Hati ke mana? Entah. Badan di surau, hati di rumah kenduri. Hati di rumah, badan di surau. Hati nu ke Manchester United, badan di sini. Tengah duduk semayang subuh, duduk teringat macam mana boleh kalah 4-1. Jadi ini yang kata tak khusyuk, sebab dia tak bimbing hati. Orang yang khusyuk, dia bimbing hati waktu dia semayang. Allahu Akbar. Lidah dia berkata-kata, hati dia ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia ikut sepatah, sepatah, sepatah, sepatah. Orang suka tanya, ustaz, macam mana nak khusyuk sembahyang? Saya pun tak tahu nak bagi khusyuk. Macam mana yang rasa khusyuk, kita pun tak tahu. Tetapi cara nak bagi hadir hati dalam sembahyang ialah, selain daripada kita membayangkan Allah sedang perhatikan kita, yang keduanya ialah tuan-tuan ikut pergerakan tuan-tuan. Bila tuan-tuan sujud, bila tuan-tuan rukuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan tuan-tuan biarkan perasaan tuan-tuan melayang pusing jauh. Tangkap balik perasaan tu, bawa balik dalam hati. Bila rasa melayang hati tuan-tuan, tangkap balik, masukkan balik dalam jiwa tuan-tuan. Jangan biarkan perasaan tu pergi ke mana-mana. Jangan biarkan perasaan, setan tarik perasaan. Masa tu dia ingat pada anak. Anak kamu ke mana? Yo, kamu sembahyang, anak kamu ke mana? Hei, budak tu pun satu. Hati duk cakap dah. Tapi mulut duk cakap. Lain-lain dia lupa. Rakaat ke berapa aku ni? Sebab hatinya sudah tidak ada. Itu hati dalam sembahyang, hati dalam ibadat. Ma ja'alallahu rujalain, ma ja'alallah, tidak dijadikan oleh Allah di dalam hati seseorang dua benda. Ma ja'alallahu lirajulain min qalbaini fi jawfi, tidak dijadikan dua hati kepada satu manusia. Tuan-tuan, kalau badan tuan-tuan duduk di sini, hati tuan-tuan kerak dua. Satu di rumah, satu di sini, kompom tak dapat. Kompom tak dapat tuan-tuan. Serupa tuan-tuan dengar khutbah, mulut tuan-tuan berzikir, memang tak dapat. Zikir-zikir, khutbah-khutbah, takkan dapat. Allah takkan jadikan satu hati, dua hati dalam satu masa. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah kata, kami tidak akan jadikan pada satu manusia dua hati. Tak boleh buat serentak tuan-tuan. Janganlah tuan-tuan baca Quran sambil tengok televisyen. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Takkan tuan-tuan. Nak baca Quran, baca Quran. Nak tengok televisyen, tengok televisyen. Habis tu ustaz, macam mana kalau kahwin dua ustaz? Ada tak dua hati ustaz? Sebab itu manusia tidak wajib berlaku adil dalam bab kasih sayang. Mustahil manusia boleh adil sama-sama kasih sayang. Sebab itu tak wajib dalam bab adil kasih sayang. Tak sama. Untuk isteri pertama 100%, untuk isteri kedua 50% sayang tu. Pasal apa? Yang sana lebih sayangnya ustaz. Saya balik je ustaz, terus picit kepala saya. Urut satu badan, nasi semua dah siap. Tapi balik rumah isteri nombor dua ustaz, dia ketuk je kepala saya ustaz. Takkan boleh adil dua benda ini. Serupa dengan tuan-tuan dengan anak-anak tuan-tuan. Mana boleh adil kasih sayang? Tuan-tuan boleh adilkan lima anak tuan-tuan? Mesti yang bongsu tu paling tuan-tuan sayang. Pasal dia kecil, pasal dia manja. Pasal dia balik, tuan-tuan balik, dia buka pintu. Dia tuan-tuan balik, dia yang sambut tuan-tuan. Isteri pun tak sambut. Maybe yang 5-4 tahun je yang sambut. Budak 4 tahun, ayah balik. Mesti tuan-tuan ambil dia dulu, dukung. Mak ke mana? Mak tidur. Mak ke mana? Tak tahu. Yang ni lah yang tuan-tuan paling sayang. Yang kakak lari, yang abang lari, yang ni lah tuan-tuan paling sayang. Berdosakah tuan-tuan? Tak berdosa. Sebab Nabi Yaakob sayang Nabi Yusuf lebih daripada 11 adik-beradik lain Nabi Yusuf. Sebab apa yang dia sayang pada Yusuf? Pasal Yusuf pandai ambil hati dia. Pasal Yusuf dengar cakap, tak pernah bantah, tak pernah lawan. Dia sayang Yusuf lebih daripada 11. Tapi bab makan minum, bab pakaian, bab penjagaan, pendidikan, wajib sama rata. Yang tak wajib sama rata, kasih kasih sayang. Baik, kemudian. Dan berjalan di bawah risalah dan sesuai dengan ajarannya. Hati seperti inilah hati yang berbahagia. Kalau tuan-tuan jadi seorang bapa, bila tengok anak-anak kuat makan, rajin makan, selalu makan, dalam hati tuan-tuan patut bangga, alhamdulillah, tak sia-sia aku cari rezeki anak-anak aku makan. Kalau tuan-tuan tengok anak tuan-tuan makan tak berjenis, patut hati tuan-tuan kata, ish, apalah anak aku ni tak makan. Jenuh aku cari duit, dia tak makan, apa. Dalam hati tu mesti baik. Tuan-tuan sedekahkan baju pada seseorang. Tuan-tuan tengok dia pakai baju tu main sembahyang. Dalam hati tuan-tuan kata, alhamdulillah, aku bagi baju tu dia pakai. Syukur pada Allah. Aku nak bagi lagi lah baju pada dia. Mulut je jangan cakap pada orang. Hati seronok tak apa. Jangan duk kata ke orang. Tu nampak baju Melayu dia pakai. Tu aku sedekah. Kalau aku tak sedekah, tak ada merasa. Ini hati tak baik. Hati mungkit. Hati yang baik, hati seronok. Aku nak bagi lagi lah. Aku nak bagi lagi lah. Sebab itu tuan-tuan, manusia yang baik, dia pakai pemberian orang. Ni baju ni, Haji Mat bagi ni, kena pakai. Pakai. Tunjukkan nikmat yang Allah bagi. Dan Haji Mat yang bagi pada Haji Din tu pula, dalam hati kata, alhamdulillah, Haji Mat pakai. Seronok aku tengok. Tambahkan lagi pemberian tu tuan-tuan. Ini yang dikatakan baik, baik hati. Manusia sekarang ni masalah dia, pakaian dia tidak mencerminkan hati. Sepatutnya saya berserban, saya berjubah, hati saya juga berserban. Hati saya juga sentiasa berserban, menilai seseorang dengan penuh kebaikan, jangan menilai dengan penuh kejahatan. Tapi banyak manusia serban di kepala, jubah di badan, setiap-tiap hari datang mengaji, tapi hati tak pernah bersih dengan orang. Hati sentiasa nak orang susah. Hati sentiasa nak doakan kejahatan pada orang. Hati sentiasa nak melingkupkan pada orang. Sedangkan sifat Rasulullah tak ada macam itu, tuan-tuan. Hati Rasulullah sentiasa baik. Sampai orang baling, orang ambil penyapu, ketuk dan pukul Rasulullah dengan penyapu pun, Rasulullah masih ziarah rumah dia. Satu kehinaan pada kita, kalau kita ni ambil penyapu dan pukul orang. Kalau kita ni kena pukul dengan penyapu, satu kehinaan. Kucing kalau kita pegang penyapu, dia lari menyacak. Sebab pada faham kucing, penyapu tu sial. Cuba tuan-tuan tengok. Ambil penyapu lidi, pegang tunjuk dekat kucing, dia lari lah. Rasulullah pernah dipukul dengan penyapu oleh seorang Yahudi. Sepuan. Dihalaunya Rasulullah dengan penyapu. Bukan orang tak nampak. Orang nampak Nabi kena halau. Tapi bila Nabi lalu di hadapan rumah dia, perempuan ni tak ada lah. Selalu duduk ada dengan penyapu, duduk tunggu Nabi. Rasulullah tanya, mana dia makcik yang selalu tunggu dengan penyapu? Dia sakit, wahai Muhammad. Dia uzur, bangun pun tak boleh. Kena cikungunya. Rasulullah masuk dalam rumah dia. Rasulullah bagi makan. Rasulullah suap makanan pada dia. Perempuan tadi tanya, ya Muhammad, kamu tak marah aku hambat kamu dengan penyapu? Aku pukul kamu dengan penyapu. Marah buat apa? Tak ada sebab saya nak marah pada makcik. Makcik tak kenal saya siapa. Saya bukan jenis itu. Islam orang tuan. Dengan sebab hati Nabi yang bersih. Orang masuk Islam zaman Rasulullah bukan sekadar mendengar ayat Quran, bukan sekadar mendengar syarahan Nabi. Orang masuk Islam di zaman Rasulullah hanya kerana melihat akhlak Rasulullah. Soalan yang kita kena tanya pada diri kita sekarang, akhlak kita, perangai kita setakat ini sebanyak mana orang tertarik dengan Islam bila melihat perangai dan akhlak kita? Akhlak kita mari ke masjid, berapa ramai yang kita berjaya tarik orang datang ke masjid? Akhlak kita ketika bercakap, berapa ramai orang yang tertarik dengan Islam dengan percakapan kita? Berapa ramai orang yang minat kepada Islam bila tengok cara kita berjalan? Rasulullah, orang tengok dia cara berjalan pun orang minat pada dia. Walaupun orang kafir, sampai orang kafir ni tak tahu nak kata apa pada Nabi. Di sana tak ada cacat, di sini tak ada celah, di sini mulia, di sini hebat. Musuh pun mengakui kehebatan Rasulullah. Sebab itu orang mudah menerima Rasulullah kerana akhlaknya itu. Kalau tuan-tuan tidak boleh bercakap, kalau tuan-tuan tidak boleh berdakwah, tolonglah berdakwah dengan satu gerak badan, dengan bahasa badan, dipanggil sebagai akhlak bahasa badan. Orang panggil kenduri sampai, orang sakit mula-mula sampai, orang meninggal tengah malam pun dia sampai. Pukul 12:30 mayat ada di rumah, dia sampai 12:30 rumah orang. Dia ambil yasin, dia baca yasin sampai subuh, dia tunggu mayat. Agak-agak tuan-tuan, isteri si mati tu, anak-anak si mati ni, kalau kita pujuk dia datang masjid, agak-agak datang lah. Kalau isteri dia mati, pukul 2 pagi kita tunggu mayat dia. Anak dia sediakan kopi untuk kita, takut mengantuk. Kita tunggu sampai subuh mayat dia. Kalau besok kita kata dekat dia, man, datanglah mengaji. Ingatlah duduk bersedih, isteri kamu mati, dah mati-mati. Mari mengaji, ada kuliah, jom kita pergi kuliah. Mesti man tu datang. Sebab dia dah tengok akhlak kita, kita tunggu mayat isteri dia sampai subuh. Kawan-kawan dia tak tunggu, kawan-kawan sepemancing tak tunggu, kawan-kawan senombor ekor tak tunggu, kawan-kawan yang pergi sekali apa-apa program dengan dia tak tunggu. Kita boleh tunggu. Orang macam ini tuan-tuan mempunyai pengaruh yang besar pada orang lain sebab akhlak dia itu. Yang inilah yang kita nak melahirkan hati. Tapi setengah orang dia orang baik. Tapi bila dia tengok ada orang mati, orang mati tu terpulak tak nak main masjid. Nah, dia kata rasa kan, padan muka. Tu dah mati tu cari kita juga lah. Aku takkan pergi, melainkan mereka jemput aku. Tak jemput aku tak pergi. Ini hati yang sombong dan keras. Rupa-rupanya dia datang ke masjid, dia belum berjaya melembutkan hati dia. Rupa-rupanya dia datang mengaji, belum lagi mencairkan hati dia. Orang yang mengaji macam kita, orang yang semayang berjemaah macam kita, patut hati ini lembut, tuan-tuan. Hati ini lembut dengan orang, hati ini lembut dengan Tuhan, hati ini redha dengan Tuhan. Tapi kalau kita datang mengaji setiap subuh, setiap maghrib kita main mengaji, tapi hati masih keras, ada lagi benda yang belum selesai dalam niat dalam hati kita itu. Cuba cek balik, apa yang menyebabkan hati kita masih keras? Sampai mendengar kalimah Allah pun belum melembutkan hati. Sedangkan Umar Al-Khattab yang sangat keras hatinya, hanya mendengar 5 ayat sahaja pun sudah lembut hatinya. Kita dah mendengar ayat beribu-ribu. Daripada bacaan tu imam, sampai zikir tu imam, datang ustaz baca Quran, datang ustaz baca hadis, masih belum melembutkan hati. Apa ni? Sayyidina Umar tidak pernah dengar bacaan Quran. Tetapi sekali dia dengar bacaan Quran, jatuh cinta dan lembut hati Sayyidina Umar kepada Islam. Baik. Dan katanya hati macam inilah yang berpaling daripada membaca Quran. Hati macam inilah yang melalaikan solat. Melalaikan solat maknanya semayang tapi lalai. Hati macam inilah semayang tapi cuai. Tidak mengenal Allah dan berpaling daripada ajaran benar dan berpaling daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati macam inilah hati yang sengsara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan ada hati yang baik, cuba tuan-tuan tengok sahabat kita yang datang pagi ni, agak-agak nak jumpa lagi dah selepas mati. Tuan-tuan, kita ni kalau mati, kita ni agak-agak di hari kiamat jumpa lagi tak? Agak-agak tuan-tuan jumpa tak saya di hari kiamat? Agak-agak saya jumpa tak tuan-tuan? Agak-agak kita lah jumpa tak isteri kita di hari kiamat? Anak-anak kita, ibu bapa kita. Belum tentu jumpa tuan-tuan, melainkan kalau ada hutang. Melainkan kalau ada hutang, dia akan tuntut pada kita. Melainkan kalau ada fitnah yang kita lempar pada dia, dia akan tuntut pada kita. Melainkan ada umpat yang kita kata pada dia, umpatan itu akan dituntut daripada kita. Yang lain tu mungkin tak jumpa ada tuan-tuan. Kalau jumpa pun tak tegur, tak peduli dah. Walaupun duduk depan, walaupun kaki dia pijak kita, kaki kita pijak kepala dia, tak tegur. Sebab hati pada masa itu hanya takut pada Allah. Belum tentu jumpalah kita dengan Tok Wan kita, tuan-tuan. Kita mana ada hubung kait dengan Tok Nek kita? Dengan Datuk kita mungkin kita ada hubung kait. Kita gerkah Tok orang itu, Tok terasa dia dakwa kita. Tapi dengan Tok Nek kita, ayah pada Tok, mak pada opa, kita tak kenal lah pun. Kita tak ada hubung kait, tak jumpa lah. Cuba tuan-tuan fikir betul-betul. Hati yang betul-betul fikir ialah, sebelum mati anak aku, baik aku buat yang terbaik dengan anak aku, supaya dia mati nanti aku redha, dan dia redha pada aku kalau aku mati dulu. Mungkin kita dah tak jumpa dengan anak kita di hari kiamat. Serupa dengan isteri kita pun, tuan-tuan ingat kita akan jumpa dengan isteri kita di hari kiamat? Kalau dia ke neraka, kita ke syurga. Kalau kita ke neraka, dia ke syurga, confirm tak jumpa lah. Apa kata sebelum kita mati atau sebelum dia mati, cuba buat baik sungguh-sungguh dengan isteri. Yang paling penting daripada isteri apa? Mak bapak kita. Tuan-tuan ingat kalau mak bapak tuan-tuan mati hari ini, tuan-tuan nak jumpa ke di hari kiamat? Belum tentu tuan-tuan. Silap-silap dalam kubur pun tak jumpa. Apa kata sebelum mak kita mati, kita buat baik sungguh-sungguh dengan mak? Mungkin ini kali terakhir kita jumpa dia. Mana kita tahu, di hari kiamat tak jumpa. Nak minta ampun pada mak sikit punya susah ke nak cari di hari kiamat? Allah kata kamu takkan boleh masuk syurga sebab kamu durhaka dengan mak kamu. Apa kata tuan-tuan? Hati kita ni tunduk pada kebenaran. Hati kita ni tunduk pada ibu kita, tunduk pada mak kita, ayah kita. Kita sekarang umur 60 tahun. Mak kita mungkin 80. Kita tua, mak kita lagi tua. Walaupun dia tua, dia tetap mak kita. Mak kita umur 70, kita umur 50. Dua-dua dah tua. Dia tetap mak kita. Berapa banyak orang yang bila sampai satu tahap, dia pun dah tua, mak dia pun dah tua, dia tak hormat pada mak dia. Dia tak ambil kisah mak dia tidur ke, makan ke, sakit ke, demam ke. Dia bela satu orang gaji, kamu jaga bibi, kamu jaga upah, kamu jaga makcik. Sekarang siapa anak bibi atau kita? Bibi bukan anak mak kita. Bibi pembantu aja. Kita yang sepatutnya. Ada anak yang langsung tidak buat baik pada mak. Atas alasan mak miskin. Malu nak ngaku mak. Raya pun tak balik rumah mak. Kalau dia mati, mak dia mati, puas hati ke tuan-tuan? Puas hati ke seorang anak bila langsung tak balik? Sedara di kampung telefon, "Man, mak kamu dah tak ada pagi tadi lepas subuh." Puas hati lah. Kita pun bergegas balik. 4 tahun tak balik, 40 tahun tak balik. Bila balik tu ketua kampung bagi tahu, isteri ketua kampung bagi tahu, "Balik juga kamu, Man. Tiap-tiap hari dia sebut nama kamu. Tapi kami nak buat macam mana? Kamu tak nak balik." Sampai dia mati pun ada gambar kamu dalam tangan dia, Man. Masa tu tuan-tuan nak menyesal, pirah, tak guna satu sen pun. Tak guna tuan-tuan. Baliklah. Buruk macam mana pun mak, dia mak kita. Malu sebab dia miskin. "Oh, kamu kaya." "Ya, saya kaya." "Kenapa tak kayakan mak?" Maklah yang patut merasa kekayaan kita. Bilik mak ni dia, mak. Saya sediakan untuk mak. Mak nak aircon, ada aircon. Mak tak nak aircon, sejuk. Tak boleh aircon, sesuai nafas, sesuai pasang aircon. Saya tak pakai, tak pasang tie dalam bilik tidur mak. Saya bubur papan, elok mak air, takut sejuk malam-malam. Bilik air mak di sini, mak. Saya tak buatkan tandas cangkung untuk mak. Saya buat tandas duduk untuk mak. Tak payahlah mak nak pergi turun tangga, naik tangga, pergi tandas. Saya sediakan orang gaji untuk mak. Mak nak masak apa, cakap dekat dia. Saya bagi kat mak kesenangan. Patutnya seorang anak macam itu, pasal dia tak pernah rasa senang, tuan-tuan. Hidup dia, nak senang, teringat ke anak. Nak senang, teringat ke anak. Tuan-tuan ingat mak kita tak teringin pakai gelang mah. Tapi hasrat nak pakai gelang mah tertangguh. Sebab nak tanggung anak-anak makan. Kawan-kawan dia semua ada gelang mah. Dia tak tunjuk gelang, dia tutup dengan baju kurung dia. "Biar aku tidak bergelang, asalkan anak aku boleh makan, boleh pergi sekolah." Bila kita dah berjaya, bila kita dah berjaya, dah hebat, kahwin pula dengan perempuan yang hebat, kita malu nak mengaku itu ibu aku. Sampai ada orang yang nak pergi haji pun tak nak jumpa mak. Ada tuan-tuan, ingat tak nak? Yang nak pergi haji tak mau jumpa ibu sendiri. Atas alasan isteri tak nak ikut balik. Kalau you nak balik, you balik seorang. I takkan jumpa mertua I. Dia tak tahu haji itu akan diterima hanya apabila dia taat kepada ibu dia. Sembahyang tuan-tuan hanya akan diterima bila tuan-tuan taat dengan ibu tuan-tuan. Sebab Allah meletakkan ketaatan pada ibu bapa selepas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main dengan orang tua. Jangan main-main dengan mak bapak. Siapa pun. Saya ni ustaz sekalipun. Saya wajib taat. Saya wajib berlemah lembut dengan mak saya. Wajib. Jangan rasa saya hebat. Saya ustaz. Saya boleh jengkah mak saya. Tak. Saya kena bercakap dengan suara yang lebih lembut daripada mak saya. "Man." "Ya, mak." Itu bahasa dia. "Man. Apa?" Itu bukan bahasanya. "Maman." Datang juga pada mak dia, tapi bahasa dia "Maman." Pantang tengok orang senang. "Apa, mak?" Itu dah akal walaupun buat. Mak sakit, urat, picit kejap. Picit juga tapi tekan. Ngak tekan kuat-kuat. Supaya mak kata, "Sakitlah, man, tak payahlah." Cepat-cepat tinggalkan mak dia. Yang macam ni, bila mati mak baru nak menyesal. Tak payah tuan-tuan. Sepatutnya selama kita hidup dengan ibu kita, tolong buat baik. Dan bila dia mati, kita rasa puas. Setitik air mata pun tak menitik masa mak mati. Tuan-tuan, jangan kata dia anak derhaka. Jangan tuan-tuan kata, tengok dia tu, mak dia mati, mana dia menangis. Dia tak menangis sebab dia kata, saya dah puas bela mak saya. 20 tahun dia duduk dengan saya. Makan minum dia, saya suap. Pampers dia, saya tukar. Badan dia, saya lap. Makan minum dia, saya suap. Saya bawa dia naik kereta sorong, naik wheelchair, no, pusing satu taman 20 tahun. Saya bawa dia pergi klinik hospital. Saya tidur dengan dia malam-malam 20 tahun. Apa sebab saya nak menangis? Saya dah terlalu banyak pahala dengan mak saya. Saya buat semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan jangan tengok orang yang menangis kuat itu anak baik. Ui, anak dia yang sulung tu menangis teruk betul. Sayang betul pada mak dia. Bukan dia sayang betul pada mak dia. Dia menyesal betul. Masa mak dia sihat, dia tak balik. Masa mak dia sakit pun dia tak balik. Masa mak dia sakit orang telefon, dia tak balik. Masa mak dia terlantar teruk, dia tak tengok. Malah langsung tak ada ingatan. Dalam sehari tak ada ingatan pada mak pun. Yang dia ingat, duit kawan. Kawan duit. Duit kawan. Goh duit kawan, duit goh. Mak tak ada dalam ingatan. Bila mak dia mati, baru dia bercucur-cucur air mata. Pada saat itu, tak ada guna lagi air mata dia. Sebab itu saya jumpa dengan satu orang, dia tak menangis mak dia mati. Adik-beradik dia menangis. Saya tanya benda itu. Sabar akak-akak ya, tak ada menangis apa. Allah Ustaz, pahala dah banyak Ustaz. Apa saya? Saya dah menangis lama dah Ustaz. 20 tahun saya menangis Ustaz. Malam-malam bila mak sebut abang, mana abang kamu pa? Saya dah menangis dah. Dia mau tak teringat pada aku ke? Dia tak menangis dah. Sebab dia dah menangis 20 tahun. Mengenangkan sengsara mak adik-beradik tak tolong. Buat apa lagi dia perlu menangis? Dia dah menangis 20 tahun. Malah saya reda mak saya mati Ustaz. Saya puas membelanya. Kalau abang-abang saya nak kata pusaka mak, ambil lah. Saya tak dapat pun tak apa. Sebab saya dah dapat pahala yang sangat besar membela ibu saya. Masya Allah tuan-tuan. Jawapan dia berbeza dengan apa yang kita faham. Kita faham orang yang tak menangis, kerah hati betul budak ni. Kita faham orang yang kuat menangis tu bagus. Rupa-rupanya ada sebalik kenapa dia tak menangis. Baik, telinga yang terbahagi juga terbahagi kepada dua. Iaitu telinga yang gemar mendengar wahyu Allah. Gemar mendengar bacaan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta aktif mendengar pengajian dan dakwah Islamiah. Gemar mendengar kebaikan, kebajikan dan aktif di dalam majlis-majlis zikir. Pantang ada majlis ilmu, sampailah dia. Dia tadah telinga dia. Ada orang yang telinga dia pekak, tetap dia datang. Usaha pergi kedai tu, duk pasang alat pendengaran. Habis bateri, dia tukar bateri depan ustaz tu juga, pasang balik. Nak dengar tuan-tuan. Ada orang yang telinga dia tak pekak, tapi dia tak mau dengar. Dia benci tuan-tuan. Beli CD pun tak nak, pasang CD pun tak nak. Dengar CD pun tak nak. Tuan-tuan cuba ubah. Kenuri kahwin ni, tu sudah bagi blender. Tu saya bagi pinggan mangkuk. Lepas ni siapa kenduri kahwin, pergi bagi CD ceramah Ustaz Kazim. Lagi bagus. Beli satu set, dengar. Ubahlah tuan-tuan. Menggalakkan orang supaya mendengar kalimah Allah. Tiap-tiap kenduri kahwin, musim-musim cuti sekolah ni, hadiah blender, pinggan mangkuk, gelas akoro, akopal, kelorok. Tu aja. Cuba kita ubah hari ni supaya manusia banyak membaca. Bagi hadiah buku pada dia. Bagaimana menjadi suami penyayang. Bagaimana menjadi isteri yang taat. Bagaimana melahirkan zuriat-zuriat yang bagus. Bagi buku dekat dia. Yang kita bagi bertimbun-timbun. Sampai 4 meja rumah orang kahwin. Semua hadiah serupa. Pinggan, mangkuk, kipas, angin. Tapi CD. Panduan semayang. Bagi dekat dia semayang. Bagi betul. Koman-koman. Dia sunyi-sunyi. Dia mesti buka. Kalau bagi dekat dia CD, koman-koman dia bubuh tengah-tengah malam tu, dengar juga ceramah supaya telinga dia mendengar telinga yang baik. Baru ni saya bercakap di Pulau Pinang, satu kapten dengan isteri dia doktor mai jumpa saya. Bila dia pasang CD ceramah, CD perubatan saya tu, baru dia tahu yang isteri dia ni ada sihir. Sebelum ni saya tak tahu Ustaz. Bila saya pasang saja dalam rumah, isteri saya ni dah jadi lain macam. Orang buat sihir. Ni yang kata tuan-tuan, zaman moden ni pun sihir jalan. Semalam saya ceramah di di mana lah saya ceramah? Di Kuala di Bukit Gantak. Bukan ceramah kempen, ceramah Maulidur Rasul. Dia pun minta 2 bulan dah tuan-tuan. Malam kemarin baru boleh pergi. Khamis malam Jumaat. Dia kata, ustaz, sihir ni ada betul ke ustaz? Betul. Apa tak ada pula? Wajib percaya adanya sihir. Wajib percaya. Jangan tak percaya. Tak percaya sihir itu ada, murtad. Sihir mesti ada. Sampai bila ustaz? Sampai hari kiamat. Sebab Quran bertahan sampai kiamat, maknanya sihir juga akan ada sampai kiamat. Dia kata, ustaz, kalau saya tak pasang CD itu, saya pun tak tahu keluarga saya kena sihir. Masya Allah, tuan-tuan. Berubahlah secara Islam. Ada orang yang berubah cara bukan Islam. Bomo kata, dia kena saka. Bila kena saka, bomo kata, kamu tak boleh semayang. Sebab kamu ada saka, tak sah semayang kamu. Kamu jangan baca Quran, sebab kamu ada saka, tak sah Quran kamu. Selagi mana saka tak dibuang, selagi itu kamu jangan semayang. Tak semayang perempuan ni. Sekarang ni tuan-tuan, benda yang duk ganggu dia, sampai ajak dia bersama. Jin yang duk kacau dia, tiap-tiap malam main ceroboh dia. Datang jumpa saya, mengadu masalah ni. Saya kata, kenapa tak semayang? Dengan sebab tak semayang, dengan sebab tak baca Quran, lagilah benda tu datang. Bila tuan-tuan tidak mendengar kalimah-kalimah yang baik, telinga mendengar kalimah-kalimah yang jahat, inilah yang jadi. Sampai pada satu tahap, jin sudah bersetubuh dengan dia. Dirogol oleh jin. Kita mungkin tak apa nak faham cerita jin rogol manusia ni. Macam mana jin rogol manusia? Bulan depan, masa dah tamat. Dah 7.30 lebih lah. Nah? Boleh tu Haji? Next month. Yeah? Baik, insyaAllah. Dia kata, telinga yang seperti ini adalah telinga yang bahagia. Telinga yang berpaling daripada semua hal tersebut, seperti telinga yang gemar mendengar nyanyi-nyanyian, muzik yang mengasyikkan, kekejian, kemungkaran, dan mendengar segala sesuatu yang menjauh dan memalingkan dia daripada Allah, dan membuatkan Allah murka kepadanya. Alhamdulillah tuan-tuan, selepas pencin sampai tuan-tuan mati, telinga tuan-tuan mendengar kalimah-kalimah yang baik. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat husnul khatimah. Mudah-mudahan. Mana ada tuan-tuan dengar dah? Saya ustaz muzik-muzik saya tak buat dah ustaz. Saya pun tak dengar dah ustaz, tak ada faedah apa ustaz. Sekarang hidup saya mendengar qaulul ma'ruf, qaulul ma'ruf, kata-kata yang baik. Apa dia kata-kata yang baik? Nasihat, pengajian, zikir, Quran. Kalaulah tuan-tuan boleh sudahkan mata tuan-tuan, telinga tuan-tuan, hati tuan-tuan dalam keadaan baik dengan Tuhan, Allah kata pada tuan-tuan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik, yang terakhir, lisan, lidah yang baik. Lidah juga terbahagi pada dua, lisan yang sentiasa bercakap dengan penuh kebijaksanaan. Saya sebut banyak kali dah pada tuan-tuan. Saya tak bijak kalau saya maki orang dalam ceramah saya. Saya bukan penceramah yang bijak, yang hikmah kalau saya sebut haram jadah, babi, syaitan. Jangan tuan-tuan. Lidah yang baik, dia mengajar anak-anak murid dia, semua jadi baik. Rasulullah tak sebut celaka tuan-tuan. Rasulullah tak sebut haram jadah. Kalau kita penceramah yang ikut Rasulullah, berbicaralah dengan hikmah. Kata-kata Rasulullah tak ada siapa yang boleh lawan. Sebab kata-kata Rasulullah sentiasa mengajak orang ke arah baik. Dan mengajak orang ke arah baik mana ada maki-maki. Tolong tuan-tuan. Kalau ada ustaz-ustaz kita yang maki-maki dalam ceramah, selotok dengan dia dalam kereta, ustaz, Pak Ji ni pun jahil. Pak Ji tak ada ilmu macam ustaz. Tapi Pak Ji rasa tak seronok lah ustaz maki-maki tu ustaz. Orang yang baru-baru datang nak jinak-jinak, udah lari dia mendengar ustaz maki. Baru datang dua kali dengar ceramah, sekarang dah tak nak dah. Demo kata, demo yang tak mengaji pun tak maki orang, kamu yang alim mengaji maki orang. Aku tak mau. Dia dah uji dah jemaah kita ustaz. Ustaz buatlah dengan hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang kedua, lidah yang mengatakan kebenaran walaupun pahit, dipanggil sebagai watawasau bil haqq. pesan memesan pada kebenaran. Walaupun pahit. Walaupun pahit. Saya tegur satu tok imam yang tak betul petihar dia. Dia boleh berhenti. Ghairil maghdubi alaihim walad dal. Dia berhenti tu walad dal. Mana boleh berhenti walad? Tak mau. Saya pergi pesan dalam bilik tu imam, imam tolong baca balik petihar. Cakap kebenaran. Apa dia jawab? Saya dah jadi imam 15 tahun ustaz. Tak ada mana-mana guru tegur saya pun. Tak ada mana-mana guru tegur pun. Ustaz tegur ni pelik juga rasa saya pun. Maknanya dia tak nak terima kebenaran. Tak apa. Dia kata tak ada guru yang tegur dia. Dia dah jadi imam 15 tahun. Tak ada guru punya negur saya pun. Ustaz je negur pun. Heran juga saya pun. Tak benar-benar. Tak betul-betul ke saya ni. Tak ada benar ke saya ni. Pulang lah. Mungkin ustaz tu tegur tak berani. Sebab kalau tegur nanti kena buang mengajar. Lantak lah salah. Janji tiap-tiap bulan aku mengajar. Dapat juga duit tuition. Sebab dia anggap majlis pengajian ni macam tuition. Ustaz tak boleh anggap pengajian ni macam kelas tambahan. Panggil dapat duit. Panggil dapat duit. Kita bukan jenis macam itu. Kita datang mengajar untuk beri ilmu, mengajar ilmu, muzakarah ilmu. Bukan teringat duit. Bukan teringat duit. Tapi kalau ustaz teringat pada duit, ketika dia mengajar, dia takkan bercakap kebenaran. Sebab dia takut nanti tak dipanggil. Mana aku dapat ni, kuman-kuman dapat juga 10 duit. Lepaslah dia api ayo, kata dia. Ini bukan kebenaran. Sebab tu dia tak berani bercakap. Dia hanya berani bercakap pada orang yang tak datang. Ha, tu dia berani. Apalah sana tu? Apalah sana tu? Tetapi anak murid dia yang buat salah, dia tak berani cakap. Itu bukan guru. Guru yang baik, dia tegur hak depan dia dulu. Serupa bila kita makan. Rasulullah kata, orang yang baik, orang yang makan di hadapan dia, apa dia makan, dia makan. Dia takkan jengkau yang jauh-jauh. Yang depan tu ada mi, dia ambil mi. Ada ayam goreng, dia makan ayam goreng. Yang depan dia, dia bukan pergi tengok yang sana. Oi, sana ada nasi minyak. Dia nampak sana. Tak. Ataupun dia tanya benda yang tak ada. Gulai tempoyak tak ada ke? Suka tanya macam itu. Dia suka tanya benda tak ada. Dia suka nampak benda jauh. Tapi benda depan mata pun tak habis dia makan. Cubalah seorang guru faham. Jangan duk nampak orang yang tak datang. Dia bukan dengar. Dia mesti tidur sekarang. Baru jaga tuan-tuan. Tengah duduk makan roti bakar. Buat apa kita kata kat dia? Dia mesti tak dengar. Yang kita kena kata ni, hak depan-depan ni. Tuan-tuan, semayang betul-betul. Tak betul, tak sah semayang tuan-tuan. Semalam saya tazkirah jemaah satu pejabat. Di pejabat depan ni buat semayang jemaah di Kuala Lumpur ni. Saya tengok semayang tak betul masa semayang sunat. Saya tegur. Ada orang yang sebelah saya semayang tak bunyi apa. Semayang sunat, saya tengok tak bunyi apa. Macam mana aku nak tegur? Ada yang kaki macam itu. Tak ada tegak macam itu. Kaki macam ni jari. Macam mana nak tegur? Ada yang tak ada tomak ni nak. Saya tak cerita bab politik, saya tak cerita bab Gaza, saya tak cerita bab lain. Saya cerita bab semayang. Pasal semayang ramai tak betul. Apa sebab saya nak cerita benda yang lain? Kalau benda yang paling besar semayang tak betul. Saya cerita bab lain. Itulah dia yang dikatakan menyatakan kebenaran. Jangan tutup yang tak betul kita, kita buka yang tak betul orang. Akhirnya kita sentiasa dalam keadaan tak betul. Tuan-tuan patut berterima kasih pada ustaz yang tegur tuan-tuan direct. Kalau boleh belanja dia capati. Saya tak tahu ustaz benda ni. Saya baik ustaz tegur saya. Silap tu saya. Saya tegur tuan-tuan. Tegur. Tak butang baju saya tegur. Tambah pakai jubah. Tak ada butang. Tenganga. Bila rukuk nampak Allah. Tuan-tuan kalau tak butang baju. Singlet pun tak pakai dalam. Silat-silat spender pun tak pakai. Nampak Allah. Bila tuan-tuan tak butang dan tuan-tuan rukuk, nampak apa? Tuan-tuan pun nampak bila rukuk. Pasal macam pernah tengok. Tak mana tengok tu. hutang satu pun memadai lah. Cukup. Pentingnya butang ni tuan-tuan. Ustaz macam inilah yang tuan-tuan kena ambil. Ustaz yang membetulkan kesilapan. Betulkan kesilapan Tok Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa hebat? Habis-habis kuliah, masuk dalam bilik Tok Bilal. Bukan boleh, dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rulloh. Bukan Allah. Mana mahu, kamu bukan orang parit. Orang parit pun tak ada baca macam itu. Aduh, siapa kalau orang parit? Orang parit pun tak ada begitu. Jangan tuan-tuan kata, saya orang botel, Ustaz. Yelah, botel pun. Dia tetap kena tebal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bukan Allah. Mana tuan-tuan pergi ke botel? Tak ada, kan? Jadi yang tu yang kena tegur. Tapi Ustaz yang macam ini, yang banyak menegur kita, Ustaz ni dibenci. Yang Ustaz yang kita suka, dia suka tibai orang luar. Ustaz tu bagus. Dia tibai, taruh rapat. Taruh rapat. Apa orang hak kita taruh tu tak datang. Kita rasa kita sentiasa betul. Yang hak kena taruh tu tak datang. Akhirnya tak ada siapa dapat ilmu. Baik. Kemudian. Dan lisan yang gemar mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan yang kedua, lidah yang gemar berbuat mengumpat orang lain. Menipu, mengejek, melaknat dan mengadu domba. Lidah seperti ini adalah lidah yang sangat rugi. Pada beberapa bab yang seterusnya, saya akan cuba mengemukakan doa golongan manusia. Yakni doa golongan pertama, golongan yang bertakwa dan bahagia. Dan golongan kedua, golongan sengsara dan celaka. Kedua-dua golongan ini sentiasa berhadapan dan mengadakan dialog. Mari kita menyemak cerita-cerita yang dulu-dulu tentang pertemuan. Pertemuan di antara dua orang yang ajak ke arah kebaikan dan menentang sebaliknya mengajak ke arah kemungkaran. Yang ini kita akan baca kisah pada bulan hadapan, kisah Nabi Ibrahim AS dan Raja Namrud laknatullah. Dua pertemuan ini akan berpanjangan sampai kiamat. Nabi Musa dan Fir'aun, Nabi Muhammad dengan Abu Lahab. Dia takkan berhenti pada situ saja. Dia akan berpanjangan sampai bila-bila. Kita yang mengajak ke arah kebaikan mesti bertembung dengan benda yang mengajak ke arah kemungkaran. Baik, cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah Ya Rahman, berkatilah majlis ilmu kami, jadikanlah perhimpunan kami perhimpunan yang diberkati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang dirahmatimu, Ya Allah. Ya Allah Ya Rahman, berkatilah ilmu kami dan panjangkanlah ilmu kami kepada insan-insan yang lain. Ya Allah Ya Rahman, berikanlah kami kesihatan, keafiatan, mudah-mudahan dapat kami beribadah, dapat kami menambahkan ilmu, dapat kami menunaikan segala kefarduan yang diwajibkan kepada kami. Ya Allah Ya Rahman, satu-satukanlah hati-hati kami, Ya Allah. Jadikanlah perpaduan di kalangan kami, Ya Allah. Dan perkukuhkanlah perpaduan di kalangan umat Islam, Ya Allah. Ya Allah Ya Rahman, berkatilah penduduk kami, Ya Allah. Berkatilah rumahmu, surau ini, Ya Allah. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu yang diadakan dapat menjinakkan hati mereka yang liar, dapat melembutkan hati mereka yang keras. Mudah-mudahan mereka mencintai agamamu. Mudah-mudahan kami juga mencintai agamamu dengan sepenuh hati, Ya Rahman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ber